Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliya murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدَ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadiyi hadiyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syaral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyar muslimin, para pemirsa Rosat TV serta para pendengar radio Medan Mengaji dimanapun anda berada, alhamdulillah di sore hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Ma'ruf, yang ma'ruf dengan Imam Al-Bukhari rahimahullah, yaitu kitab Adabul Mufrad. Salawat serta salam kita tujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat beliau, kepada kerabat beliau, dan kepada seluruh kaum muslimin yang berupaya untuk menghidupkan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum, di kajian lalu kita telah masuk pada bab, yaitu bab nafkah seorang terhadap hamba sahayanya dan pembantunya merupakan sebuah sedekah. Beliau juga mencantumkan hadis ini, yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, amaran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bisadaqatin, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar memberikan sedekah. Faqala rajulun, seorang berkata, indi dinar, aku memiliki uang dinar. Qal, lantas beliau mengatakan, anfiq, anfiqhu ala nafsik. Beliau mengatakan bahwasanya, ya sedekahkan dia, nafkahkan dia untuk kepentingan dirimu. Qala indi akhar, laki-laki ini mengatakan lagi, dan aku masih punya uang dinar yang lain. Qala anfiqhu ala zaujatik, zaujatik. Beliau katakan, udah, nafkahkan dia untuk kepentingan, untuk kebutuhan istrimu. Qala 'indi akhar, laki-laki itu kembali mengatakan, aku masih punya uang dinar yang lain. Qala, beliau mengatakan, anfiqhu 'ala khadimik summa anta absir, summa anta absaru. Beliau mengatakan, nafkahkan dia untuk kepentingan, keperluan pembantumu, Kemudian setelah itu engkau lebih tahu. Ikhwah, para pemirsa dimanapun Anda berada, hadis ini menyebutkan urutan apa yang seharusnya kita nafkahkan. Menyebutkan skala prioritas. Menyebutkan apa yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga yang harus kita nafkahi. Yang pertama beliau katakan bahwasanya anfik 'ala nafsik. Ketika laki-laki ini mengatakan saya punya uang dinar, ya kalau bahasa kita saya punya rupiah, saya punya uang. Kata beliau, ya kamu nafkahi, kamu gunakan itu untuk kepentingan dirimu. Inilah yang pertama sekali disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita punya harta, maka gunakan harta tersebut yang pertama sekali untuk kepentingan kita, untuk kebutuhan kita. Makanya ikhwafiddin, di kajian lalu Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan sebuah hadis, yaitu terkait dengan memberikan nafkah termasuk sedekah, yaitu ma at'amta nafsaka fa huwa sadaqah. Apa yang engkau berikan untuk dirimu, makanan yang engkau gunakan untuk dirimu, ini merupakan sedekah. Dan dalam hadis ini, itulah yang pertama sekali yang harus kita nafkahi, yaitu diri kita sendiri. Ikhwah, perlu kita ketahui bahwasanya diri kita ini merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga. Jangan kita sia-siakan. Kita jaga kesehatannya demi untuk melanggengkan posisi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu semua harta yang kita gunakan untuk kepentingan, untuk kebutuhan diri kita pribadi itu merupakan sedekah. Tapi ingat sebagaimana kajian kita yang lalu, jika kita lakukan itu semata hanya untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hanya sekedar kebutuhan-kebutuhan duniawi semata tanpa ada niat mengharapkan pahala dari Allah, ketahuilah bahwasanya orang kafir itu juga melakukan hal yang sama dengan diri kita. Tapi untuk membedakan kita dengan mereka, yaitu kita harus niatkan, luruskan niat kita, luruskan mindset kita bahwasanya kita lakukan itu karena perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwah, lantas bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala soal Al-Hasyr ayat 9? وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ مَا لَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka-mereka yang tabawwa'u الدَّارَ وَالْإِيمَانَ min qabl, mereka-mereka yang datang ke Madinah, maksudnya mereka-mereka yang datang ke Madinah, di mana orang-orang Ansor yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka mencintai orang-orang yang hijrah ke kampung mereka. Maksudnya orang Ansor mencintai orang-orang yang hijrah dari Mekah, meninggalkan sanak famili mereka, meninggalkan harta mereka demi menyelamatkan agama mereka, dan mereka pindah ke Madinah. Ditolong oleh, diterima oleh orang-orang Ansor. Yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Dan mereka sama sekali tidak ada keirian, kedengkian terhadap orang-orang Ansor, orang-orang Muhajirin. Karena memang dalam Islam orang-orang Muhajirin punya kelebihan, kekhususan dibandingkan orang Ansor. Tapi bagi orang Ansor enggak peduli. Mereka enggak pedulikan hal itu. Tidak ada sedikit pun dalam diri mereka rasa dengki dan iri. Dan yang terkait dengan permasalahan kita, wa yu'thiruna 'ala anfusihim ma law kana bihim khasasah. mereka itu lebih mendahulukan mereka ketimbang diri mereka sendiri. Walau kana bihim khososhoh, padahal mereka juga sangat membutuhkan. Ini bagaimana ikhwatiddin? Di mana orang-orang Ansor lebih mendahulukan orang Muhajirin, teman-teman mereka, sahabat-sahabat mereka yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Padahal dalam hadis menyebutkan anfik ala nafsik. Yang pertama sekali, engkau nafkahi, engkau infakkan, engkau gunakan hartamu untuk kebutuhan pribadimu, untuk kebutuhan dirimu. Tapi malah orang-orang Ansor lebih mendahulukan kebutuhan sahabat-sahabatnya Muhajirin. Ini bagaimana ikhwatiddin? Ikhwah, apa yang dilakukan oleh orang-orang Ansor ini merupakan kesempurnaan kedermawanan orang-orang Ansor. Dan ini ikhwatiddin sampai sekarang ada sampai sekarang berbekas sampai sekarang. Penduduk Madinah itu memang luar biasa dalam masalah kedermawanan. Ikhwah, dibolehkan, ya. Dibolehkan, dan ini yang paling utama. Ini yang paling utama. Artinya kalau kita ada makanan, kita butuh ini. Kita lihat teman kita juga lapar misalnya. Boleh kita mendahulukan mereka. Tapi ini ikhwatiddin, ya, ini perlu keikhlasan. Makanya orang-orang Ansor pada waktu itu mereka yang sudah mencapai derajat kedermawan yang paling tinggi, yang tingkat tinggi. Yang kedua ikhwatiddin, yaitu mencintai, menyukai apa yang dia sukai, itu yang diberikan kepada temannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbul nafsi. Tidak beriman salah seorang kalian hingga dia mencintai diri, mencintai untuk temannya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Artinya apa ikhwatiddin? Ya, kebutuhan dia dia penuhi, kebutuhan temannya juga dia penuhi, sama. Dia samakan antara temannya dengan dianya. Yang ketiga seperti ini ikhwatiddin, dia harus mengutamakan dirinya sendiri. Ya. Dia harus mengutamakan dirinya sendiri. Artinya apa ikhwatiddin? Apabila dia punya sejumlah harta, sementara dia punya kebutuhan pokok, maka dia gunakan harta tersebut untuk kebutuhan pokok pribadinya. Seperti makan, minum, sandang, pangan, papan, ya. Kemudian kalau memang ada lebih, ikhwah ingat, lebih dari kebutuhan pokok primer, ya. Karena yang namanya sekedar kebutuhan, berapapun Allah berikan kepada kita, kalau kita mengikuti nafsu kita, berapapun uang yang kita miliki tak akan pernah cukup. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Lau kana li ibni Adam wadiyani minadh-dhahab la ahabba ayyakuna wadiyan thalithan." Apabila seorang anak Adam memiliki dua lembah ini dipenuhi seluruhnya dengan emas, dia akan menyukai kalau dia memiliki lembah yang ketiga yang juga dipenuhi oleh emas. Falayyam la fahu illa turab. Dan dia tidak akan pernah puas. Mulutnya tidak akan pernah penuh. Tidak akan bisa penuh kecuali dengan tanah. Artinya apa? Ikhwah, yaitu mati dia baru selesai keinginannya. Makanya yang kita maksud di sini, yang dimaksud oleh hadis yaitu kebutuhan pokok. Kalau masih ada kebutuhan pokok, maka apa ikhwatiddin? Apa kata laki-laki ini? Ini akhir, tapi aku masih punya lebihnya. Setelah aku memenuhi kebutuhan pokok diriku, pribadiku, aku masih punya duit lebih. Ini kemana ini? Kemana harus aku infakkan? Kemana harus aku berikan? Rasulullah mengatakan, anfik ala zaujatik. Kalau begitu berikan kepada istrimu. Berikan kepada istrimu. Ikhwah, perlu diperhatikan di sini. Banyak para suami, dia mengurangi kebutuhan istrinya, kebutuhan pokok istrinya, demi untuk membeli sesuatu yang tak penting, bahkan bisa memudaratkan. Apa itu? Rokok. Ini zalim, ikhwatiddin. Apabila seorang suami tidak memberikan kebutuhan yang cukup untuk istrinya, karena ingin memenuhi kebutuhan rokoknya, yang hukumnya haram, maka dia telah menzalimi istrinya. Bahkan dia telah menzalimi dirinya sendiri. Ini haram hukumnya, enggak dibolehkan. Dan sering kita dengar bahkan para pecandu-pecandu rokok, lebih baik dia gak makan ketimbang dia tak merokok. Ini jelas ikhwatiddin, ya. Rokok bukan kebutuhan pokok, bahkan itu kebutuhan, bahkan itu bukan kebutuhan, bahkan itu dapat meracuni diri seorang tersebut. Baik, jadi ikhwah, kalau seorang suami punya uang lebih, kemana dia infakkan? Dia infakkan, dia nafkahi, dia berikan kepada istrinya. Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Dalam hadis ini, ya, dalam hadis ini tidak menyebutkan anak. Kalau kita lihat dalam Sahih Sunan Abi Dawud, ada lafaz tambahan tasaddaq bihi ala waladik. Tasaddaq bihi ala waladik. Kamu berikan kepada anakmu. Hanya di sini ada khilafiyah di kalangan para ulama. Mana yang lebih didahulukan? Memenuhi kebutuhan pokok istri ataukah memenuhi kebutuhan pokok anak? Ini dia. Kalau kita lihat pendapat sahibu penulis kitab Al-Autar, beliau membuatkan satu bab, yaitu bab nafaqatuz zaud taqdimuha ala nafaqatil aqarib. Bahwasanya nafkah untuk istri lebih didahulukan ketimbang nafkah untuk kerabat-kerabat. Kemudian Ibnu Hazm menyebutkan juga bahwasanya ada khilafiyah di antara Imam Yahya bin Qattan dan Imam Sufyan Al-Tsauri. Kalau Yahya rahimahullah menyebutkan bahwasanya nafkah istri lebih didahulukan ketimbang anak. Adapun Sufyan Al-Tsauri rahimahullah menyatakan bahwasanya enggak, nafkah anak lebih didahulukan ketimbang istri. Ini dikarenakan apa ikhwatiddin? Dikarenakan memang ada dua riwayat. Ada riwayat yang menyebutkan ada tambahan anak kemudian menyebutkan istri. Anfik ala waladik, nafkahi anakmu, kemudian disebutkan istri. Sementara di banyak riwayat tak menyebutkan anak, seperti riwayat yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad ini. Enggak menyebutkan anak. Kalau kita lihat pendapat Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan fasawab annahu yabda'u bi nafsihi summa bizaujati summa bil waladi summa bil walidaini summa yabqal aqarib. Kata beliau dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin yang terkenal, yaitu Fathul Zilzalah wal Ikram, beliau mengatakan bahwasanya yang benar dia harus mulakan pertama, yaitu gunakan hartanya untuk kebutuhan pribadi dia, kemudian untuk istrinya, kemudian untuk anaknya, kemudian baru untuk kedua orang tuanya dan untuk kerabat-kerabatnya terdekat. Kalau kita lihat juga pendapat Syekh Ibnu Jibrin, ya, ini terkait dengan masalah apa namanya? masalah seorang wanita. Apabila seorang wanita punya harta dan dia lihat ada kedua orang tuanya fakir, maka dia wajib memberikan harta tersebut kepada kedua orang tuanya. Tapi apa kata Tibbi? Qala Tibbi rahimahullah dalam kitab Al-Mirqat, innama quddimal walad ala zawjati li syiddati iftiqarihi ila nafqati bi khilafiha fa innahu law talaqaha la amkana an tatazawwaja bil akhar. Apa kata Tibbi? Dia bersandarkan dengan hadis ini, ya, hadis yang disebutkan dalam Sunan Abi Daud, di mana menyebutkan Rasulullah SAW menyebutkan nafkah anak dahulu baru kemudian nafkah istri, yaitu dia mengomentari bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengedepankan nafkah anak ketimbang istri dikarenakan apa? Karena si anak orang yang paling butuh nafkah dari ayahnya. Beda halnya dengan istri. Istri ini kalau seandainya diceraikan oleh suaminya, dia bisa nikah dengan lelaki lain, kata At-Tibbi. Ini juga pendapat Syekh Abdul Razak Ibn Muhsin Al-Abad Al-Badr. Demikian ikhwatiddin. Jadi intinya Allahu a'lam bissawab, memang ada khilafiyah di sini. Namun kita sebagai seorang muslim hendaklah kita timbang seharusnya mana yang lebih membutuhkan. Ya. Mana yang lebih membutuhkan? Apalagi sebagaimana yang sudah kita bahas bahwasanya yang namanya kebutuhan duniawi itu bisa kita atur sesuai dengan kemampuan kita. Ya, sesuai dengan kemampuan kita. Itu dia. Urusan apapun dari mulai sandang, pangan, papan itu bisa kita atur sesuai dengan kemampuan kita. Sandang misalnya. Ya kalau memang kita enggak mampu, belilah sesuai dengan kemampuan. Enggak mampu kita beli baru, banyak orang jual pakaian-pakaian second. Ya, pakaian-pakaian bekas. Yang penting kita bisa menutup aurat. Demikian juga makanan. Gak bisa kita makan daging, kita bisa makan ikan. Gak bisa kita makan ikan, kita bisa makan ikan asin yang murah. Gak sanggup beli ikan asin, kita bisa hanya makan pakai kecap. Bisa makan hanya pakai garam. Bahkan kita bisa hanya makan pakai minyak. Yang penting bisa, atau pakai kelapa misalnya. Ya, yang penting kita hidup. Ya, kita bisa hidup dan kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Demikian ikhwatiddin. Makanya sebenarnya kita lihat mana yang lebih membutuhkan di antara mereka, anakkah atau istri. Kalau memang istri lebih membutuhkan, ya kita kedepankan istri ketimbang anak. Jika memang anak lebih membutuhkan, kita lihat memang sangat membutuhkan, ya kita dahulukan si anak. Allahu a'lam bissawab. Ikhatibidin rahimani Allah wa iyyakum. Qala indi akhar, laki-laki ini mengatakan indi akhar, setelah kebutuhan pribadiku terpenuhi, kemudian kebutuhan anakku terpenuhi, kebutuhan istriku terpenuhi, sementara aku masih punya uang, ini kemana aku berikan? Kemana aku nafkahi? Qal, beliau katakan, anfik ala khadimik. Kalau begitu, nafkahilah para pembantumu. Berilah nafkah tersebut, infakkan ke pembantumu. Pembantu di sini ikhwatiddin hamba sahaya. Karena hamba sahaya merupakan tanggung jawab dari tuannya. Baik, bagaimana dengan pembantu? Ya, kalau kita sebutkan sekarang pembantu rumah tangga di mana kita mengupah dia untuk bekerja mungkin sebagai cuci baju atau nyapu rumah atau dia khusus untuk masak misalnya. Ya, menyediakan masakan rumah tangga kita dan kita gaji dia. Apakah ini termasuk? Ya, ini termasuk sesuai dengan kesepakatan kita dengan dia. Tapi boleh nggak kita beri lebih? Boleh, nggak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Ikhwatiddin. Anfik ala khadimik, kalau kamu masih punya uang lebih, silakan kamu berikan kepada pembantumu. Ikhwatiddin, rahimani Allah wa iyyakum. Summa anta abasaru. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan setelah itu semua kamu lebih tahu siapa yang lebih membutuhkan. Maksudnya ikhwatiddin yaitu dari kalangan kerabat-kerabat kita, mungkin abang kita, mungkin kakak kita, atau mungkin sepupu kita, atau mungkin paman-paman kita yang punya hubungan rahim dengan kita. Bahkan apabila seorang memberikan infaknya, sedekahnya kepada kerabatnya, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia memiliki dua pahala. Pertama pahala sedekah, yang kedua pahala mempererat silaturahmi, hubungan silaturahmi di antara kerabat. Demikianlah ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Jadi itulah prioritas yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Diri dahulu penuhi, kemudian setelah itu anak atau istri atau kedua-duanya, kemudian setelah itu hamba sahaya, karena hamba sahaya berada di bawah tanggung jawab kita, tanggung jawab seorang, kemudian setelah itu kerabat. Dan kerabat pun harus kita ketahui mana yang lebih membutuhkan. Jadi bukan sembarangan kerabat. Karena ikhwatiddin, Dalam hadis ini jelas menyebutkan bahwasanya seorang muslim itu harus cerdas dalam memberikan nafkahnya, dalam memberikan infaknya kepada kerabatnya. Dia harus mengenal kerabatnya mana yang lebih membutuhkan dan apa yang mereka butuhkan. Jangan sampai kita mengeluarkan dana, biaya, dan kita kasihkan begitu saja. Padahal bisa saja kerabat kita gak membutuhkan biaya dari kita, tidak membutuhkan bantuan dari kita. Sehingga apa yang kita berikan kurang bermanfaat bagi dirinya. Makanya kita harus cerdas. Seorang muslim itu harus ngerti, ya ngerti siapa yang lebih berhak, siapa yang lebih membutuhkan dari bantuan kita ini. Demikian ikhwatiddin rahimani Allahu wa iyyakum. Kemudian selanjutnya ikhwah, qala al-imam al-Bukhari rahimahullah Muhammad bin Idris, Muhammad bin Ismail rahimahullah, al-imam al-Bukhari, babun idza kariha ay ya'kula ma'abdi. Beliau mengatakan, al-imam Bukhari mengatakan, bab apabila seorang tidak suka makan bersama hambanya, artinya dia tidak suka makan bareng dengan hambanya, dia tidak suka makan satu nampan dengan hambanya, ini bagaimana hukumnya? Apakah dia termasuk takabur ataukah tidak? Saya ulangi, bab ini maksudnya bab idza kariha ay ya'kula ma'abdi, apabila seorang tidak suka makan bersama hambanya. Terus apa? Jawabannya apa ini? Boleh apa enggak? Demikian. Jawabannya ikhwatiddin disebutkan dalam hadis. Boleh dan tidaknya disebutkan dalam hadis. An Juraij, dari Juraij, qala, dia berkata, akhbaroni Abu Zubair, telah menceritakan kepadaku Abu Zubair, annahu sami'a rajulan yas'alu Jabiran anan khadimi rajuli idza kafahu al-masyaqqah wal har amran nabiyyu ayyada'uhu. Bahwasanya Zubair mengatakan, Abu Zubair mengatakan kepadaku bahwasanya dia pernah mendengar seorang laki-laki bertanya kepada Jabir radhiyallahu anhu tentang masalah seorang laki-laki yang memiliki seorang pembantu yang memasak makanannya, dia yang menyediakannya, dia yang memasaknya, dia yang merasakan panasnya. Apakah benar Rasulullah menyuruh untuk memanggil dia makan bareng? Ini pertanyaannya. Jadi di sini Abu Zubair menceritakan kepada Ibnu Juraij tentang apa yang dia pernah dengar dari Jabir radhiyallahu anhu. Yaitu permasalahannya yaitu, apabila seorang memiliki pembantu yang dia masakkan, dia yang menyediakan makanan tersebut, apakah si tuan pemilik makanan tersebut harus mengundang dia, harus mengajak dia untuk makan bareng dengan dia? Qala, na'am. Apa jawaban Jabir radhiyallahu anhu? Na'am, ya. Kemudian fa in kariha ahadukum ayyata'ama ma'ahu, namun apabila dia tak suka makan bersama hamba sahayanya, tak suka, dia lebih suka makan sendiri atau dia lebih suka makan dengan anak dan istrinya, adapun dengan hamba sahayanya tidak suka, maka kalau dia enggak suka, falyut'imhu ukulatan fi yadihi, hendaklah dia beri makannya ukulatan, ya sesuap ke tangannya. Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Kita lihat beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Pertama ikhwah, di sini dari Ibnu Juraij, dia berkata, akhbaruni Abu Zubair annahu sami'a rajulan yas'alu Jabiran. Di sini riwayat dari Abu Zubair dari Jabir radhiyallahu anhu. Siapa Abu Zubair ini? Abu Zubair ikhwatiddin, ya, dia namanya Muhammad bin Muslim Ibnu Tadarrus Al-Qurashi Al-Asadi, dia salah seorang tabi'in Al-Awsat, artinya bukan kibarut tabi'in, seniornya tabi'in, juga bukan sigharut tabi'in, dan juga bukan juniornya tabi'in, tapi Al-Awsat, pertengahan. Di mana ikhwah Abu Zubair ini, ya, tabi'in ini Abu Zubair adalah dia yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Jabir radhiyallahu anhu. Dia yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Jabir radhiyallahu anhu. Bahkan dalam kitab Tuhfatul Ashraf disebutkan dia meriwayatkan lebih daripada 360 riwayat dari Jabir radhiyallahu anhu. Hanya saja para ulama menggarisbawahi riwayat Abu Zubair dari Jabir, karena Abu Zubair ini dikenal dengan seorang mudallis. Ibnu Hajar pernah mengatakan Abu Zubair ini masyhur bitadlis. Dia seorang yang masyhur, dikenal melakukan tadlis, mudallis orangnya. Kemudian Ibnu Hazm pernah mengatakan bahwasanya riwayat Abu Zubair dari Jabir, kalau dia menyebutkan an Jabir dari Jabir pakai kalimat anak-anak dari an, maka tak diterima, karena dia seorang mudallis. Sebagaimana kaidah hadis bahwasanya riwayat anak-anak dari mudallis tidak diterima. Tapi kalau dia katakan akhbaroni Jabir atau sami'tu Jabir yaqul, kalau dia katakan bahwasanya Jabir telah mengatakan kepadaku, menceritakan kepadaku, aku mendengar Jabir mengatakan, maka riwayatnya diterima. Kecuali riwayat dari Lais bin Sa'ad. Apabila Lais bin Sa'ad meriwayatkan dari Abu Zubair an Jabir, dari Jabir ini kan an-ana nih, ya, an-ana. Tadi kan lah kita sebutkan bahwasanya apabila mudallis dia meriwayatkan kalimat an-anah, riwayat an-anah, maka tidak diterima. Hadisnya dhaif. Tapi kalau dia katakan akhbaroni, telah menceritakan kepadaku, memberitakan kepadaku, atau sami'tu, aku mendengar langsung dari Jabir, maka diterima. Namun apabila Abu Zubair meriwayatkan dari Jabir dengan kalimat an dari Zubair, tapi yang meriwayatkan dari Abu Zubair ini Lais bin Sa'ad, jadi dari Lais bin Sa'ad dia berkata bahwasanya Abu Zubair dari Jabir radhiyallahu anhu, jadi antara Abu Zubair dengan Jabir pakai kalimat an dari, kalau yang meriwayatkan ini dari adalah Lais bin Sa'ad, maka diterima. Kenapa demikian ikhwatiddin? Ada kisahnya. Kisahnya itu pada suatu hari Lais bin Sa'ad rahimahullah datang ke Mekah bertemu dengan Abu Zubair Muhammad bin Muslim At-Tadarrus Al-Qurashi Al-Asadi. Dia datang ke Mekah, ya, dan dia bertemu dengan Abu Zubair Muhammad bin Muslim tadi. Kemudian Abu Zubair ini memberikan dua buku kepada Sa'ad bin Laith bin Sa'ad. Lantas ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, setelah itu, setelah dibaca oleh Laith bin Sa'ad, dia berpikir, apakah semua annya Zubair, Abu Zubair, an Jabir ini semuanya didengar langsung apa tidak? Lantas dia balik ke Abu Zubair dan bertanya, wahai Syekh, apakah kalimat an Jabir ini semuanya engkau dengar langsung ataukah tidak? Nah, disinilah pengakuan dari Abu Zubair rahimahullah bahwasanya enggak. Ada yang an Jabir aku dengar langsung. Ada yang an Jabir di sini aku dengar dari orang lain, kemudian baru orang lain tersebut meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu. Demikian. Jadi ada yang dia dengar langsung, tapi ada juga yang dia tidak dengar langsung, tapi dia menyebutkan dengan kalimat an di sini. Lantas Lais bin Sa'ad mengatakan, kalau begitu sebutkan kepadaku mana riwayat yang kamu dengar langsung dan mana yang tidak kamu dengar langsung, atau melalui perantara orang lain, baru ke jabirnya. Sebutkanlah satu persatu. Makanya Ibnu Hazm rahimahullah mengatakan kalau riwayat Lais bin Sa'ad dari Abu Zubair dari Jabir itu diterima, karena dia telah menyimak dari Abu Zubair mana-mana saja annya yang didengar langsung dari Jabir radhiyallahu anhu. Allahu a'lam bissawab. Makanya Khafiddin, riwayat bagaimana dengan riwayat Abu Zubair yang disebutkan dalam contohnya di sini nih, ya. Di sini Abu Zubair, ana usami arrajulan yas'alu Jabiran. Dia mendengar Ikhwatiddin. Karena dia mendengar dari Jabir langsung, maka riwayatnya sahih. Yang enggak sahih tadi kalau dia pakai an dari. Demikian. Demikian juga kalau ada di dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Zubair kemudian dia riwayatkan dari Jabir, itu sahih. Ya. Itu semua sahih sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad Syakir. Baik. Kita kembali kepada hadis. Di mana ikhwatiddin rahimanillahu wa iyyakum, di sini pertanyaannya apa betul kamu pernah mendengar kalau seorang pembantu sudah memasakkan makanan lantas si tuan harus memanggil dia untuk makan bareng dengan dia? Kata Jabir radhiyallahu anhu, ya harus. Dia mengajaknya makan bareng. Karena apa ikhwatiddin? Karena pembantu yang telah membuatkan makanan, yang telah bersusah payah membuatkan makanan. Namun kalau dia tidak mau, tidak suka, dia mau makan sendiri atau makan dengan anak istrinya, tidak mau makan pembantunya, maka tidak masalah. Baik. Di sini yang perlu kita ambil, yang penting kita ambil satu faedah, yaitu kalimat idza kafahu masyaqqah wal har. Yaitu si pembantu ini apabila dia yang sudah berupaya untuk memasaknya dan sudah menahan rasa panasnya. Dari kalimat ini, yang terpenting bagi seorang yang memiliki pembantu atau seorang yang memiliki hamba sahaya itu al-hasais. Apa artinya? Yaitu pengertian. Yaitu seorang yang memiliki perasaan yang apa namanya, yang halus terhadap pembantunya. Karena dari mana kita tahu bahwasanya orang tersebut, pembantu kita itu sudah kesulitan. Dia yang sudah berupaya untuk memasakkan, dia telah mengeluarkan apa namanya kemampuannya. Dari mana kita tahu? Itu apabila kita punya perasaan terhadap dia. Artinya kita sudah merasakan, masya Allah, pembantu saya sudah berupaya untuk masak dengan sehingga dia untuk menciptakan ataupun untuk membuat masakan yang enak. Masa sih saya tidak mengajak dia makan? Masa sih saya tidak memberikan dia makanan yang dah dia masak tersebut? Itu butuh perasaan, butuh sensitivitas dari seorang muslim. Kalau tidak begitu ikhwatiddin, kita tidak akan merasakan ini, kita tidak akan punya keinginan untuk memanggil dia, untuk memberi dia makanan tersebut. Seperti begini, kapan seorang suami itu merasa bersyukur dengan istrinya? Itu kalau dia merasa bahwasanya tugas-tugas yang dilakukan oleh istrinya memang tugas-tugas yang berat. Disitulah dia akan merasa bersyukur terhadap istrinya. Disitulah dia akan memberikan penghargaan terhadap istrinya. Tapi kalau dia merasa apa yang dilakukan istrinya, biasa-biasa sajanya itu. Bukan pekerjaan beratnya. Kalau dia tidak punya rasa, kalau dia punya rasa seperti itu, dia tidak akan mungkin bersyukur dengan istrinya. Makanya di sini perlu menumbuhkan perasaan yang bagus untuk agar kita bisa bersyukur, memberikan syukur kita kepada pembantu kita, kepada istri-istri kita. Karena bagaimanapun ikhwatiddin, kita tidak akan bisa bersyukur terhadap sebuah kebaikan orang kecuali ketika kita tahu ini sebuah kebaikan yang luar biasa. Kecuali setelah kita tahu ini merupakan sebuah kebaikan, maka kita harus mensyukur mensyukuri kebaikan yang telah dia berikan. Demikian juga pembantu ini. Ya, jadi perlu menumbuhkan perasaan seperti ini, menumbuhkan perhatian yang khusus untuk seperti ini. Sehingga dengan tumbuhnya perhatian seperti ini, perasaan seperti ini, ya, kita ada tergerak dalam hati kita untuk mengajak dia makan bareng dengan kita. Kenapa? Dia yang telah membuat makanan tersebut. Atau minimal kita berilah bahagiannya. Kita sisihkan sedikit makanan tersebut untuk si pembantu kita yang dia sudah memasaknya. Ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, umirna an nad'uhu fa in kariya ahaduna ayata'ama ma'ahu falyut'imhu fi yadihi. Kami diperintahkan untuk mengajak dia untuk makan bareng. Kalau dia enggak suka, maka kalau dia enggak suka pembantunya makan bareng dengan dia, maka berikanlah bahagian dia. Berikanlah sebahagian makanan tersebut ke tangannya. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, para pemirsa Rosa TV dimanapun Anda berada, serta para pendengar radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada, ya. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan amaran nabiyyu ayyada'uhu. Rasulullah memerintahkan untuk mengajaknya makan bareng. Sebagaimana setelah kita ketahui bahwasanya apabila satu perintah itu hukumnya wajib. Al-amru yaqtadil wujub. Pada dasarnya perintah itu hukumnya wajib. Kecuali jika ada dalil yang memalingkannya dari wajib ke mustahab, dari wajib ke sunnah. Nah, sekarang permasalahannya. Di sini hadis ini menyebutkan lafaz amaron nabi. Nabi memerintahkan. Artinya memerintahkan untuk mengajak dia makan bareng dengan kita. Secara hukum asal, hukumnya wajib ikhwatiddin. Kenapa? Di sini menyebutkan perintah amaron nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan berarti wajib. Kalau mau memalingkannya dari wajib ke sunnah atau dari wajib ke nadab atau dari wajib ke mustahab, maka harus ada dalil yang memalingkannya. Harus ada dalil yang memalingkannya dari hukum asal perintah itu merupakan hukumnya wajib. Lantas yang di sini ini bagaimana? Apa hukumnya? Apakah wajib karena perintah Rasulullah SAW hukumnya wajib? Jawabannya enggak. Loh, kita harus butuh dalil dong. Mana dalilnya mengatakan dari wajib kok menjadi sunnah? Mana datanya? Mana dalilnya? Dalilnya itu kalimat setelahnya. Apa kalimat setelahnya ikhwatiddin? Kalimat setelahnya fa in kariya ahadukum ayyata'ama ma'ahu. Apabila kalian tak suka makan bersama mereka, bersama pembantu, bersama hamba sahaya, falyut'imhu ukulatan fi yadihi, maka berikanlah sedikit bahagian untuk dirinya. Di sini Rasulullah SAW enggak mengatakan haram, enggak. Berdosa, enggak. Tapi kalau dia enggak suka, Rasulullah SAW tak mencela mereka yang tidak suka makan bersama pembantunya. Tak mencela. Karena kalau kita katakan wajib, berarti mereka yang gak suka, mereka telah melakukan perbuatan yang haram. Tapi ternyata Rasulullah mengatakan, kalau kalian gak suka, ya sudah gak apa-apa. Kan itu artinya, kalau kalian gak suka ya gak apa-apa. Tapi berikanlah sedikit jatah mereka. Berikanlah sedikit jatah untuk mereka. Dan ini tidak tercela. Maka perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, yang seharusnya wajib, dia berubah menjadi menjadi sunnah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mencela, tidak melarang orang yang tidak mau makan bersama hamba sahayanya, yang tidak mau makan bareng dengan pembantunya. Para pemirsa dimanapun Anda berada, Kemudian dalam hadis ini disebutkan fa in kariya ahadukum ayyata amamahu. Apabila salah seorang kalian tidak suka makan bersama mereka, apakah ini menunjukkan takabur? Ikhwah, jelas tidak. Ya, jelas tidak. Nanti akan kita sebutkan hadis berikutnya ya, yang menunjukkan bahwasanya orang yang tidak mau makan bareng dengan pembantunya tidak bisa selalu, tidak bisa dihukumi dia takabur. Karena ikhwah, yang namanya takabur itu hukumnya haram. Sementara Rasulullah tak mencela orang yang tidak mau makan bareng dengan hamba sahayanya. Tidak mengkritik, tidak mengharamkan orang yang tidak mau makan bareng bersama pembantunya. Beliau tak menyatakan apapun. Kalau kalian tidak suka, ya sudah. Hanya begitu. Berarti di sini bukan sebuah sikap takabur. Karena yang namanya takabur itu ikhwatiddin, sebagaimana definisi yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salah seorang datang kepada beliau dan bertanya dan menyatakan, ya Rasulullah, inna rajula, seorang itu, yuhibbu ayyakuna thiyabu hasanan wa na'lu hasanan. Gimana kalau seorang itu suka kalau bajunya bagus, sepatunya bagus? Artinya apakah itu termasuk takabur? Karena beliau membuka hadisnya dengan menyebutkan la yadkhul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin minal kibr, takkan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebesar biji sawi ketakaburan, sifat takabur. Laki-laki ini mengatakan, ya Rasulullah, gimana kalau seorang itu suka kalau bajunya bagus, sendalnya bagus? Kata beliau, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Yang dikatakan takabur yaitu mereka yang menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jadi kalau ada seorang tidak suka dia makan bareng dengan pembantunya, bukan berarti dia meremehkan pembantunya, enggak. Menganggap rendah pembantunya, enggak. Fakiddin. Ya, belum tentu itu semua. Makanya, ya, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mencela orang yang tidak ingin makan bareng dengan pembantunya atau hamba sahayanya. Lantas beliau mengatakan, "Falyut'imhu uqulatan fi yadihi." Kalau memang mereka enggak sanggup ataupun enggak suka makan bersama pembantunya, mereka tidak suka makan bersama pembantunya, maka berikanlah sedikit jatahnya. Berikanlah sedikit jatahnya. Ikhwah, kalimat sedikit di sini apa yang dimaksud? Apakah kalau kita misalnya masak banyak daging misalnya, ya, saya masak daging rendang, saya masak 10 kilo. Lantas saya berikan sedikit sepotong untuk pembantu saya misalnya. Apakah begitu sunnah? Apakah itu yang dimaksud? Karena di sini dikatakan falyut'imu uqulatan fi yadihi, berilah sedikit bahagian pada pembantunya. Apakah memberikan sedikit bahagian ini itu merupakan sunnah Rasulullah? Ikhwah, hadis ini dikaitkan dengan hadis yang lain, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu di mana lafaznya falyunawilhu uqulatan au uqulataini au luqmatan au luqmataini, hendaklah dia beri sesuap atau dua suap, kan sedikit itu. Kemudian disebutkan juga lafaznya wa in kana ta'am mashfuhan qalil, itu apabila makanan yang dimasak tadi itu sedikit sementara yang mau makan banyak. Jadi bukan walaupun kita masak banyak tetap sunnahnya kita kasih sedikit, enggak begitu maksudnya. Kalaupun kita masaknya sedikit, maka berilah ya sepotong atau setengah potong lah daging yang dibuatnya, rendang yang dibuatnya. Jangan sampai dia enggak merasakan sedikit pun apa yang telah dia masak. Kasihan. Ya, kasihan dia. Makanya ikhwatiddin, ingat ya, bukan berarti sunnah kalau kita memberi pembantu itu sedikit, enggak. Tapi kalimat sedikit di sini karena memang dalam riwayat yang lain disebutkan masaknya sedikit. Jadi kalau kita masaknya banyak, ya berilah banyak, bagus, ya. Beri 10 potong bagus. Demikian. Ya, jadi ini yang perlu kita ketahui. Saya ingatkan lagi ikhwatiddin, hadis ini menyebutkan kalimat sedikit, berilah sedikit jatah dia, itu dikarenakan dalam riwayat yang lain, yaitu kalau dia masak sedikit. Ya, kalau dia masak sedikit. Ya, misalnya kita masak ikan, misalnya ikannya ada 3 potong. Sementara anggota rumah kita ada 3 orang, maksudnya sepotong. Ya, kasihlah sedikit lah. Ya, sedikit lah. Kalaupun dia masak gulai misalnya, ya kalaupun enggak dapat dagingnya, karena memang dagingnya hanya 3 potong, anggota keluarganya 3 potong, paling enggak kentangnya lah atau kuahnya lah diberikan. Demikian ikhwatiddin. Jadi jangan tidak diberikan sama sekali. Itu kalau kamu tidak mengajak dia makan bareng dengan kamu. Berilah jatahnya sedikit aja, enggak apa-apa. Kalau memang masak sedikit. Kalau kita masak banyak, kasih sedikit tuh, pelit namanya, kedekut kata orang Malaysia. Makanya ikhwatiddin, dimanapun Anda berada, ya, sekali lagi hadis ini menyebutkan tentang makanan yang sedikit. Baik, kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwasanya pentingnya kita sikap tawadhu kepada sama kaum muslimin siapapun dia. Makanya dalam Islam tidak ada kasta-kasta. Ya. Tidak ada kasta kasta tinggi, tengah dan rendah, enggak ada. Kasta sudra itu enggak ada dalam Islam, ya. Semuanya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang tinggi adalah in akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, bukan yang kaya, enggak. Bukan yang paling tinggi jabatannya, enggak. Bukan yang paling cantik parasnya, enggak. Bukan yang paling menawan wajahnya, enggak. Bukan yang paling putih kulitnya, enggak. Tapi yang paling takwa. Yang paling takwa, itulah yang paling mulia. Makanya, ya, sama. Seorang hamba itu sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus banyak bersikap tawadhu, rendah hati terhadap kaum muslimin yang lain, jangan menganggap remeh. Ketika kita menganggap diri kita lebih dibandingkan orang lain, maka disitulah masuk yang namanya takabur. Dan orang ini tidak akan masuk ke dalam surga. Kemudian ikhwatiddin rahimanillahu wa iyyakum, berkata Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah, babun hal yujlas khadimahu ma'ahu idza akala. Apakah seorang itu mengajak pembantunya untuk duduk bersama dia ketika dia makan? Nah, ini penegas hadis yang sebelumnya, ya, dibuat bab khusus, yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan, idza jaa ahadakum khadimahu bi ta'amin, apabila pembantu kalian datang membawa makanan, falyujlishu, hendaklah dia duduk bareng dengan dia. Duduk bareng dengan dia artinya duduk makan dengan dia bareng, sama makannya. Fa illam yaqbal, kalau dia enggak mau terima, falyunawilhu minhu, maka berikanlah jatahnya dari makanan tersebut. Demikian ikhwatiddin. Fa illam yaqbal ini ikhwah, kalau dia enggak menerima, mungkin dikarenakan yang si pemilik makanan ini enggak enak makan kalau dengan pembantu. Atau mungkin juga si pembantu tidak mau makan dengan tuannya, dengan majikannya, atau karena dia malu. Atau mungkin kan ada orang-orang itu kalau dia makan dengan atasannya enggak tertelan dia. Dikarenakan saking sungkannya, ada. Dan itu banyak ikhwatiddin, ada kaum ibu-ibu itu yang kalau dia makan dengan teman-teman pengajiannya agak susah makannya. Tapi kalau makan di rumahnya banyak, misalnya begitu. Kenapa? Enggak ada yang disungkan, ada yang seperti itu. Tapi kalau dengan orang ramai mungkin ada yang enggak sanggup, enggak tertelan dia kalau dia terlalu banyak makan. Ada yang sama saja paku rata, mau banyak, mau depan orang, mau sendirian, banyak terus makannya, ya. Ada memang jenis-jenis orang seperti itu. Jadi kalau dia enggak terima, artinya tidak bisa, baik karena dari majikannya sendiri yang kurang enak kalau makan bersama pembantunya, atau si pembantu yang enggak mau makan dengan majikannya karena malu atau mungkin ya karena sungkan, maka Hendaklah si majikan memberikan jatah makannya ke si pembantu. Karena apa? Ikhwatiddin, karena dia yang telah memasaknya, karena dia yang telah menyediakan hidangan tersebut. Dalam riwayat yang lain dalam kitab Musannif, fa innahu walla harrahu wa ilajuhu, karena si pembantunya itulah yang telah merasakan panas api, karena masak itu kan pakai api, dan dia juga yang telah berupaya untuk memasaknya. Jadi berikanlah sedia sedikit makanan tersebut. Terakhir ikhwatiddin, yaitu an Abi Mahdzurata qala, dari Abi Mahdzurah qala. Ini Abi Mahdzurah seorang sahabat yang dia dikenal sebagai seorang sahabat yang dengan kisah adannya Abi Mahdzurah. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah selesai perang Hunain, beliau menunjuk Abi Mahdzurah sebagai muadzin di Mekah. Dan dia terus menjadi muadzin sampai dia meninggal di kota Mekah. Itu Abi Mahdzurah. Abi Mahdzurah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, "Kuntu jalisan 'inda Umar radhiyallahu anhu." Ketika aku duduk bersama Umar radhiyallahu anhu, idza'a Safwan bin Umayyah bi jafnatin. Datanglah Safwan bin Umayyah membawa jafnah. Jafnah ini kalau bahasa kita piring besar, talam, ya, talam besar. Kalau sekarang kan terbuat dari kaleng, atau terbuat dari stainless, atau ada yang terbuat dari plastik atau melamin. Kalau dahulu terbuat dari kayu, dari papan, dari kayu. Intinya yaitu jafnah itu talam lah, tempat makanan nampan yang besar. Jadi Safwan bin Umayyah membawa nampan besar ini, isinya makanan. Yahmiluha nafarun fi aba'atin. Fawada'uha baina yadai Umar. Di mana nampan ini yang bawanya itu bukan satu orang, dua. Bukan satu orang, enggak sanggup dibawa oleh satu orang. Dikarenakan dia besar, ya. Dan diletakkan di hadapan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pada waktu itu sudah menjabat sebagai khalifah. Fada'a Umarunasan masakin wa ariqa min araqqa innasi haulah. Lantas Umar bin Khattab memanggil orang-orang miskin yang ada dekat dia. Ya bahasa kita, makan. Nah, dipanggillah orang-orang fakir, orang miskin, ngumpul bersama Umar bin Khattab. Makan satu nampan, makan satu talam dengan Umar bin Khattab. Kemudian fa'akalu ma'ahu. Maka makanlah Umar bin Khattab bersama orang-orang fakir miskin. Ingat ikhwatiddin, Umar bin Khattab pada saat itulah orang pertama. Ya, orang pertama. Arti dia pejabat negara yang pertama, duduk paling atas, yaitu khalifah. Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia presidennya. Dia penentu negaranya. Dia makan bersama orang-orang fakir. Luar biasa tawadhu'nya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Romawi ditaklukkan oleh kaum muslimin pada masa Khalifah Umar bin Khattab, itu orang-orang Romawi datang ke Madinah melihat gimana sih istananya Umar bin Khattab. Dia lihat enggak ada istananya. Dia pun bertanya, "Mana Umarnya, mana?" Ternyata Umar bin Khattab sedang tidur-tiduran atau duduk-duduk di bawah pohon kurma. Itu istananya. Itulah singgasananya. Apa kata orang Romawi ini? "Inilah kaum yang bisa menaklukkan kami." Artinya dunia bagi kaum ini kecil. Ya, tidak ada harga bagi mereka. Demikian. Jadi Umar bin Khattab di sini seorang yang sangat terkenal tawadhu'nya, makan bersama orang-orang miskin. Tsumma qala inda dzalik, di saat itu dia mengatakan fa'alallahu biqaumin aw qala lahallahu qauman yarghabuna an ariqaihim ayakulu ma'ahum. Semoga Allah melaknat satu kaum di mana mereka benci makan bersama para pembantu-pembantu mereka. Dia benci, enggak suka makan bersama para pembantu-pembantu mereka. Faqala Safwan, berkata Safwan. Jadi Safwan bin Umayyah yang membawa makan tadi bersama beberapa orang karena besar talamnya. Safwan berkata, "Ama wallahi ma narghabu anhum." Demi Allah, kami enggak makan dengan mereka, bukan kami benci dengan mereka. Kami tidak mau bahkan bareng dengan mereka. Bukan kami tak suka dengan mereka. Demi Allah, bukan karena itu. Walakinna nasta'thiru alaihim. Tetapi kami lebih membutuhkan makanan tersebut. La najidu wallah, demi Allah kami enggak punya. La najidu wallah minat ta'ami ta'ib ma na'kulu wa nut'imuhum. Demi Allah kami enggak punya makanan yang bagus untuk kami makan dan akhirnya kami berikan kepada mereka. Jadi Sofwan berkata, demi Allah kami bukan begitu, ya. Kami tidak mau makan dengan mereka bukan dikarenakan kami benci mereka, tapi kami sendiri butuh, kata Sofwan bin Umayyah. Kami sendiri butuh. Kami juga enggak punya makanan yang bisa kami hidangkan, makanan yang bagus untuk kami hidangkan kepada mereka. Jadi ya kami lebih membutuhkan ketimbang mereka. Jadi dari sini juga dapat kita ambil suatu kesimpulan ikhwati fiddin, bahwasanya tidak bisa kita vonis orang yang enggak makan bareng dengan pembantunya atau hamba sahayanya dikatakan orang yang takabur. Enggak. Karena makan dengan pembantu, makan dengan hamba sahaya bareng, ya, itu hukumnya tidak wajib. Namun apabila seorang itu tidak mau makan dengan pembantunya karena jijik dengan pembantunya, wah, orang rendahan, dia menganggap remeh pembantunya, dia menganggap rendah pembantunya, inilah yang didoakan Umar bin Khattab, semoga Allah melaknat mereka. Demikianlah ikhwatiddin rahimanallah wa iyyakum. Para pemirsa Rosat TV dimanapun Anda berada, serta para pendengar Radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada, beberapa hal yang terkait dengan adab kita, akhlak kita terhadap pembantu. Demikian, semoga bermanfaat. Aku luqau lihada, wastaghfirullah li walakum, walisa'il muslimin innahu al-ghafur rahim. Bagi siapa yang mau bertanya, silakan kirimkan pesan singkat Anda di nomor 0895 6113 27778. Saya ulangi, kirimkan pesan singkat Anda di nomor kontak 0895 6113 27778. Tep, sudah ada yang masuk. Saya ingin bertanya, bagaimana jika tidak melaksanakan sholat Jumat 3 kali berturut-turut karena situasi sedang darurat COVID-19 saat ini? Mohon jawabannya, Ustaz. Ikhwatiddin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man taraka salasu jumaatin tahawunan. Nah, itu dia. Rasulullah menyebutkan barang siapa yang tak sholat Jumat 3 kali tahawunan, karena menganggap remeh ataupun karena sepele, karena enggak peduli dengan Jumat, tubi'a 'ala qalbi, maka dicap hatinya. Adapun mereka yang tidak salat Jumat karena khawatir menularkan atau khawatir ditularkan, ya, maka mereka punya udzur. Mereka punya udzur. Apalagi kalau pemerintah setempat sempat mengatakan di rumah saja, jangan sholat berjamaah misalnya, atau jangan sholat Jumat, atau masjid ditutup oleh pemerintah misalnya, maka dia meninggalkannya bukan dikarenakan tahawunan, ya. Secara hatinya dia kepingin sholat Jumat. Hati kecilnya mengatakan dia ingin berjamaah sebagaimana sedia kala. Tapi dia tinggalkan itu semua bukan dikarenakan seleranya, bukan dikarenakan hawa nafsunya, bukan dikarenakan keinginannya, tapi dikarenakan satu uzur. Maka orang seperti ini, ya, dia mendapat uzur dari Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa orang yang boleh enggak salat Jumat. Pertama, wanita. Yang kedua, orang sakit. Yang ketiga, pembantu, hamba sahaya. Yang keempat, musafir. Maka orang yang khawatir dengan terjangkitnya COVID-19, apalagi sudah ada anjuran, apalagi apakah dia PDP ataukah ODP, apalagi sudah positif corona, ya, maka dia boleh untuk tidak sholat berjamaah ataupun sholat Jumat. Kalau dia sudah positif corona, haram dia pergi sholat Jumat ke masjid. Karena apa? Ikhwatiddin, karena dia akan menularkan virus tersebut kepada kaum muslimin yang lain. La doror wala diror, tidak boleh memudorotkan dan juga tidak boleh dimudorotkan. Demikian. Jadi Yang dimaksud dalam hadis meninggalkan 3 kali sholat Jumat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apabila dia meninggalkan karena tahawunan, karena dia apa namanya mengabaikan, tak peduli dengan sholat Jumat. Pada zaman Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, pernah pada saat itu adzan, muadzin mengumandangkan adzannya, lantas Ibnu Abbas mengatakan, kamu katakan shalu fi buyutikum, salat kalian di rumah kalian, karena pada waktu itu masanya waktunya turun hujan. Jadi kalau sedang hujan lebat pada saat salat Jumat, seorang boleh untuk tidak salat Jumat. Untuk tidak salat Jumat. Ya. Padahal yang namanya hujan ya basah. Karena basah, apalah basah? Ya. Sekarang kalau kita lihat, kita bandingkan antara basah dengan terjangkit penyakit. Nah, demikian. Kalau kekhawatiran tuh memang ada kekhawatirannya, maka boleh dia untuk tidak ke sholat Jumat. Tapi kalau dia merasa apa namanya nggak ada masalah dengan COVID tersebut, atau dia merasa bersih dari itu, tidak masalah dia datang ke masjid. Kecuali kalau pemerintah sudah katakan jangan sholat ke masjid, ya. Maka kalau dia langgar, maka dia tidak dibolehkan. Bolehkah kita belajar ilmu filsafat? Ikhwah, perlu kita rinci filsafat ini. Karena masing-masing ilmu pengetahuan ada filsafatnya. Kedokteran ada filsafatnya. Ilmu ekonomi juga ada filsafatnya. Bahkan ilmu teknik juga ada filsafatnya. Kalau dikatakan filsafat adalah metode pembelajarannya, maka gak masalah. Tapi kalau filsafatnya adalah ilmu kalam, maka tidak boleh kita mempelajari ilmu filsafat. Bagaimana kata Imam Syafi'i? Mereka yang belajar ilmu filsafat, paginya muslim, sorenya juga bisa kafir. Sorenya muslim, paginya sudah bisa berubah menjadi kafir. Kemudian beliau juga mengatakan hukuman orang yang belajar ilmu kalam, yaitu dia diarak ke tengah-tengah kampung, ke tengah-tengah masyarakat, diarak dan sambil dipukuli oleh pelepah kurma. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya, ibu saya memiliki adik laki-laki, di mana paman saya itu sedang mengalami kesulitan ekonomi dan permasalahan dengan keluarganya, sehingga ibu saya ini sering sekali mengirimkan uang kepada paman saya itu tanpa memikirkan kondisi keuangannya sendiri, sehingga hal itu membuat saya terkadang kesal. Bagaimana pendapat Ustaz mengenai hal ini? Jazakallahu khairan. Ikhwah, kita ibu harus bicara dengan orang tua ibu. Nanti harus bicara dengan orang tua anti. Beri dia pemikiran. Kan bisa saja kita merasa orang tua kita tuh butuh, tapi kok malah dia membantu adiknya sementara dia butuh. Mungkin kita perasaan kita butuh, orang tua kita merasa saya enggak butuh-butuh kali misalnya. Jadi perlu diajak berpikir. Mungkin kita yang salah menilai bahwasanya orang tua kita butuh, padahal dia gak butuh. Sehingga dia lebih mengutamakan adiknya misalnya. Makanya cobalah dibicarakan. Apa permasalahannya? Bicarakan dengan orang tua dengan cara yang terbaik, dengan cara yang lembut. Ajak dia berpikir. Begitu. Jangan sampai memudaratkan dirinya dikarenakan membantu adiknya. Makanya tanyalah, kenapa sih Umi kok lebih mendahulukan adik sementara Umi begini. Coba tanyakan, kenapa? Apa alasannya? Mungkin dia punya alasan. Jangan-jangan dia punya alasan yang kuat. Maka kalau dia punya alasan yang kuat, terimalah itu. Tapi kalau tidak, ajaklah berpikir bagaimana cara yang terbaik. Allahu a'lam bishawab. Ustadz, bagaimana cara berhenti riba sementara riba semakin mencekik karena bunganya? Kalau antum punya aset, jual aset-aset itu. Jual aset semua. Lepaskan hutang kepada rentenir tersebut. Baik rentenir yang berdasi yang di kantor maupun yang kalangan apa namanya? Personal. Jual aset. Ada mobil, jual mobil. Ada rumah, jual rumah. Ada tanah, jual tanah. Jual, dah. Lepaskan hutang, lepaskan dari riba. Jangan sayang-sayang. Ya. Selama ini kan orang yang gak bisa terlepas dari riba karena dia mikir, nanti sayanglah saya jual rumah saya nanti saya ngontrak. Nah, gak ada masalah, ikhwatiddin. Ya. Gak ada masalah. Juallah aset kita. Ya. Ya, kecuali kalau memang satu hal tinggal hal yang sangat-sangat penting, primer, ya itu dipertahankan. Tapi selebihnya juallah dan lunaskan hutang supaya kita bisa terhenti dari riba, terlepas dari riba. Taib ikhwatiddin rahimanallahu iyyakum, itulah dia pertanyaan yang bisa kita bahas. Semoga Allah Subhanahu wa taala. Taib, ini ada satu lagi pertanyaan. Bismillah Ustaz, mau bertanya, upah bulanan yang saya berikan kepada pembantu apakah termasuk sedekah? Sedekah itu ada dua. Ya. Ada yang wajib dan ada yang tak wajib. Kalau yang dimaksud sedekah yang kita sebutkan di sini adalah sesuatu yang sifatnya kalau yang namanya apa? Yang namanya upah pembantu, ya. Yang namanya upah pembantu itu merupakan kewajiban yang harus kita berikan kepada dia dan itu sudah ada MOU-nya. Kita sudah apa namanya? Sudah sepakat dengan dia, sudah sepakat dengan dia kerjaannya dia ini, kemudian gaji dia segini, sepakat, ya kewajiban. Tapi apakah kita dapat pahala dari situ? Apakah kita dapat pahala dari situ? Ikhwafiddin, perhatikan, ketika kita menerima seorang pembantu untuk membantu kegiatan rumah tangga kita, ya. Kemudian kita niatkan sekaligus untuk menolong dia, maka gaji yang kita berikan termasuk sedekah. Gaji yang kita berikan walaupun wajib kita berikan, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi kita pahala. Makanya ikhwah, beda seorang muslim yang memberikan gaji kepada pegawai-pegawainya yang sudah menjadi kewajiban dia menggajinya dengan orang yang enggak muslim yang dia juga punya akad yang sama. Kita sebagai seorang muslim akan diberi pahala oleh Allah. Mereka tidak. Makanya ikhwatiddin, ketika kita buat satu akad, pekerjaan, kita memberi upah. Jangan hanya sekedar niatnya itu menciptakan lapangan kerja. Jangan hanya sekedar karena dia telah membantu saya. Tapi ingatlah ikhwatiddin, ingatlah bahwasanya kita juga mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ketika kita menafkahi istri itu juga sebuah kewajiban? Bukankah kita menafkahi diri kita itu juga sebuah kewajiban? Bukankah kita menafkahi anak kita sebuah kebaikan? Dan itu tidak menjadi kebaikan kalau kita hanya sekedar melaksanakan rutinitas. Ini istri saya, ya kalau saya enggak kasih nafkah ke dia, nanti dia akan pukul saya, dia akan marah-marahi saya, dia akan ngamuk misalnya. Kalau hanya sekedar begitu enggak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya pada hadis yang lalu yang telah kita bacakan bahwasanya ma at'amta nafsaka fahuwa sadaqah. Apa yang kamu berikan, makanan yang kamu berikan untuk dirimu itu sedekah. Wa ma at'amta waladaka wa zaujataka wa khadimaka fahuwa sadaqah. Makanan yang engkau berikan kepada anakmu, istrimu dan pembantu-pembantumu itu sedekah. Makanya kapan dia menjadi sedekah? Apabila seorang itu berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semua kewajiban-kewajiban itu diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah pembeda seorang yang punya ilmu dengan yang tak punya ilmu. Sama-sama mengeluarkan uang yang sama, tapi yang ini tak ada pahalanya, yang ini ada pahalanya. Demikian. Semoga bermanfaat. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin innahu wal ghafur rahim. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi.